Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pagi hari yang penuh rahmat ini saya Nino Warisman. Dalam percikan perenungan kita akan mengkaji dengan cara yang ringan sekali di pagi hari ini, tidak berteriak-teriak, tidak gaduh, tapi kita dekatkan hati kita kepada Allah untuk melihat walaupun hanya sebutir saja pelajaran yang Allah berikan. Percikan perenungan pada pagi ini ingin mengangkat tema kepedulian pada lingkungan. Subhanallah. Pagi tadi di rumah, di perpustakaan di rumah, Neno menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Ayahanda Mukhtar Naim, ya. Kompendium himpunan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan botani dan zoologi. Ini belum dibahas, baru dijadikan susunan saja. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim saja menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak memberi perumpamaan, banyak menggelarkan alam, lingkungan sebagai contoh. Di dalam surah Al-Mulk saja Allah mengatakan, Allah berfirman, jika sumber air kamu menjadi kering, siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Bukankah dari lautan dan sungai? Dari ayat yang berikutnya Allah berfirman, Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Mengenai air, padahal bagaimana kondisi air kita hari ini? Banyak sekali hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di rumah-rumah kita, kita harus uji apakah endapan di air tersebut tinggi atau tidak, karena sebahagian besar sudah tercemar. Ya, saya memakan sekeluarga mencoba mengganti pola makan, dan salah satunya yang diganti adalah garam. Karena garam laut mengandung 92 vitamin dan mineral, lalu kita mencoba mencari, menelusuri garam mana dari laut mana yang masih tidak tercemar, ternyata itu juga bukan hal yang mudah. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang mengambil perumpamaan-perumpamaan, seperti kalau kau berbuat baik maka ibaratnya seperti 7 bulir padi yang menghasilkan 700, ya, 70 batang yang menghasilkan 700 dan seterusnya. Juga perumpamaan surga yang bentangannya, kalau dalam hadis kita ketahui bahwa satu pohon bentangan surga, satu pohon saja di surga Allah Azza wa Jalla, maka bentangannya itu dijalani 100 tahun kesenangan di bawahnya. Artinya Allah memunculkan pohon sebagai lambang, ya. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman, bukankah kita dapati mudhammatan, surga itu hijau warnanya seperti kerudung saya. Dan banyak sekali di dalam satu buku ini saja kita mendapati banyak, saya nggak menghitung, tetapi semuanya tentang air yang turun, bagaimana binatang, bagaimana Allah memelihara itu semua. Nah, tugas manusia sebetulnya sebagai khalifah adalah, kita sepakat pemirsa, memelihara. Dan dalam kesempatan yang berikut Neno akan mengajak pemirsa untuk melihat tayangan, ya, kita saksikan sebagai inspirasi untuk kita mengembangkan cakrawala kita tentang tema kita pada hari ini, tentang kepedulian kita kepada lingkungan. Sebelum nanti Neno akan hadirkan dua narasumber hebat yang akan membuka hati kita melihat sepercik perenungan untuk hari ini. Kita saksikan bersama. Alam Indonesia terkenal dengan keindahannya, hamparan sawah, laut yang luas, dan beragam keindahan lainnya. Semua keindahan yang dimiliki ini merupakan anugerah dari Sang Pencipta yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, lupa akan Sang Pencipta jagat raya ini, Sang Khalik yang Maha Tinggi. Dengan berbagai kejadian dan peristiwa alam seperti tsunami di Aceh, tanah longsor, lumpur lapindo, kita mengatakan bahwa Sang Khalik marah kepada kita. Apakah kita yakin akan semua itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah marah kepada kita. Semua itu adalah kesalahan kita sendiri sebagai manusia. Sebagai kondisi inilah, rasa kepedulian sosial kita diuji olehnya. Apakah kita masih punya rasa empati kepada sesama? pemirsa, sebuah tayangan yang menggelarkan kenyataan ya, juga mengajak kita untuk melakukan perenungan pagi ini. Apakah kita sebagai Khalifatullah fil Ard, ya, hamba Allah yang diberi tugas untuk memanage bumi, mengelola bumi, apakah kita malah jadi perusak? Atau kita dengan upaya kecil kita di kesemestaan yang luas ini, di hadapan Allah Rabb kita, kita mau melakukan upaya walaupun hanya di lingkungan kecil kita, di rumah kita sendiri, atau juga melakukan upaya yang lebih besar sampai mendapat penghargaan. Di surah At-Taubah 105 yang menjadi salah satu ayat favorit bagi Neno, bekerjalah kamu untuk kebaikan, maka Allah dan Rasulnya akan melihat hasil pekerjaanmu dan akan ditampakkan dari sisinya yang gaib apa-apa yang kamu kerjakan itu. Sungguh tidak sia-sia apabila seorang ibu ya, berusia 78 tahun bukan main. Seorang ibu dengan 8 cucu dan sekian cicit ya, masih istiqomah menjalankan kekhalifatullahannya di bidang lingkungan sampai beliau mendapat antara lain. Kalau Neno tanya ada berapa ibunda penghargaan yang bunda dapat? Ada lebih dari satu koper, dan salah satunya diberikan oleh Gubernur Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta kepada Ibu Harini Bambang. Yang menarik adalah statusnya atau penghargaan itu diberikan sebagai penyelamat lingkungan. Subhanallah, tertanda Sutioso. Masih banyak lagi, termasuk juga penghargaan dari UNESCO ya. Dan juga banyak sekali penghargaan semacam yang membuktikan bahwa kesungguhan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dibuktikan. Apakah engkau mau menyelamatkan alam? Kita temui narasumber kita yang cantik jelita. Ibunda Harini Bambang. Bunda sayang, subhanallah, waktu kita teleponan Neno mendengarkan suara ibunda seperti gadis 20 tahun. Begitu. Iya. Bunda, kita ingin belajar bunda, merenung. Waktu Neno katakan ini judulnya percikan perenungan, langsung ibunda katakan saya suka sekali itu. Iya, kenapa itu bunda suka dengan judul percikan perenungan? Sebenarnya ada filosofi apa dalam hidup bunda yang mungkin berkait dengan tema acara kita ini? Begini, berangkat daripada keprihatinan di hati saya menyaksikan kondisi negeri ini seperti ini, maka saya sering merenung memang, sering merenung. Apa yang bisa kita berbuat sebagai anak bangsa? Untuk apa? Sekecil apapun peran kita, semampu kita, kita harus menyelamatkan karunia dari Allah, yaitu lingkungan. Lingkungan, jangan kita rusak lingkungan, kita selamatkan bumi. Dan sebenarnya bunda, yang bunda lakukan itu apa sih? Yang saya lakukan sekarang ini berhubung sudah ada niat untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk menyelamatkan karunia Allah, ciptaan Allah. Saya membuat sebuah sanggar yang saya beri nama Sanggar Keterampilan Masyarakat. Disitulah saya mencoba mengajak masyarakat berperan sekecil apapun untuk menyelamatkan karunia dari Allah ini, yaitu lingkungan dengan segala isinya, sumber daya manusia, sumber daya alam, aneka satwa, aneka tumbuhan dan sebagainya. Marilah kita selamatkan menurut kemampuan kita masing-masing, kita mulai dari diri sendiri kita. Itu yang saya kerjakan. Kita akan berikutnya nanti kita akan tahu bahwa di rumah Ibunda Harini Bambang itu selalu ada kelas yang menarik ya. Kelas orang-orang yang datang untuk belajar tentang lingkungan, betul ya? Betul. Dan dengan voluntarily ya Bunda ya. Iya benar. Kita akan menggali lebih banyak dari Bunda Harini, tetapi narasumber kita ada dua. Yang kedua ini unik sekali, beliau adalah sahabat saya dulu, bekerja di konsultan komunikasi bersama salah seorang pakar komunikasi dan marketing ya, terkenal ya di Indonesia ini. Tapi apa yang beliau lakukan mengharukan sekali bagi seorang saya ya, yang belum berbuat apa-apa. Di sebuah tanah 2.300 meter di sebuah daerah yang asri, beliau memelihara lingkungan bersama anak ya, beberapa anak yang beliau ambil. kepedulian beliau kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang mampu diambil dua, ya tidak 200, betul, hanya dua anak, tetapi ketelatenan dan kesabaran beliau sampai menghasilkan ada kompos, ada yogurt, dan menata lingkungan semampu-mampunya dengan cara yang asli, dengan hati yang tunduk kepada Allah dalam rangka kepedulian beliau, telah hadir di studio bersama anak beliau juga. Ya, kita temui Ayahanda Muhammad Akhyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Akhyar, terima kasih ya sudah hadir di studio. Dan juga Kadri. Hai Kadri, ini pukul 4:30 pagi Kadri ya, tapi dia sudah, kalau nggak salah Kadri sudah, jam berapa Pak Akhyar biasanya dia kasih makan bebeknya ya? Biasa jam setengah tujuh. Ya, ini bagaimana Pak Akhyar menemukan Kadri? Apa waktu itu memutuskan untuk mengambil Kadri sebagai anak bagaimana? Kebetulan apa, bapaknya ini masih kakak ipar dari saya. Beliau meninggal sekitar 4 tahun yang lalu. Beliau punya anak 9. Tiga diantaranya berkebutuhan khusus. Kebetulan yang satunya masih balita. Jadi kita coba yang sudah apa namanya, agak. Satu lagi tunanetra atau tunarungu yang? Tunarungu. Seorang anak tunarungu. Tunarungu. Jadi Pak pemirsa, Bapak Muhammad Akhyar ini dari seorang CEO, beliau sekarang menjadi pengusaha agrobisnis kecil-kecilan ya, ya? Atau besar-besaran sudah ya Pak Insan? Cita-citanya. Cita-citanya ya, Alhamdulillah, amin ya Allah. Yang menarik begini, Pak Akhyar mengelola sebuah tanah dan dengan semua kebutuhan alam tersebut ya. Sebetulnya dorongan apa itu Pak Akhyar sehingga Pak Akhyar telaten ngajarin apa bikin, maaf boleh Nino perlihatkan Kadri, coba liatin apa itu yang Kadri bawa, coba dikeluarin Kadri, ya, keluarkan, ambil. Coba ambil, ditunjukkan ya, kepada pemirsa. Ditunjukkan ya, itu yang dipegang oleh Kadri namanya yogurt ya? Es yogurt ya. Es yogurt yang enak sekali. Kadri ikut membuatnya ya? Ikut mengemas. Mengemasnya. Jadi Pak Akhyar ini memberdayakan lingkungan alam dan manusia sesuai dengan kapasitasnya. Jadi Pak Akhyar bersyukur kepada Allah, Kadri harus menjadi berguna dan bermanfaat. Apa yang Pak Akhyar lakukan kepada Kadri dan saudaranya ini? Jadi sebenarnya sebelumnya pertama kita mengambil tempat di ya mungkin sebenarnya agak ke dalam ya, di desa, walaupun di pinggir kota gitu ya. Tadinya kita tinggal di komplek. Anak-anak ini ternyata butuh aktivitas yang lebih banyak. Nah, sementara tetangga kita mungkin tidak semua bisa terima kondisi anak seperti ini. Tidak paham, mereka mungkin hiperaktif, pengen ada kegiatan yang banyak. Akhirnya kita juga punya usaha bikin yogurt ini. Nah, kebetulan di dekat sebuah peternakan di situ ada lahan yang ada kolam-kolamnya. Ada berapa kolam, Pak? Ada 7 kolam lah kira-kira. Ada 7 kolam. Jadi ternyata dengan alam seperti itu, alhamdulillah kreativitasnya lebih berkembang gitu. Tanpa disuruh sudah langsung pagi-pagi kasih makan binatang-binatang ya? Kalau yang Down syndrome ini karena dia mungkin IQ-nya di bawah 70 gitu ya. Dia sifatnya meniru. Jadi apa yang kita lakukan dia pasti akan tiru. Nah, jadi sebenarnya ini sebuah pengajaran yang bagus itu buat kita sebenarnya gitu. Jadi kita harus melakukan keteladanan sehingga dia menirunya yang baik-baik. Termasuk mulai kita pagi-pagi membersihkan sampah-sampah pepohonan, mengumpulkan di dalam karung, terus ditumpuk di tempat bak kompos. Kemudian mengolahnya Kemudian memberi makan mulai dari ikan, bebek, ayam dan lain-lain seperti itu. Iya. Dan saudaranya itu katanya sangat penyayang kepada binatang, termasuk bisa menangkap ular dengan cara yang sangat bersahabat ya. Alhamdulillah, yang tunarungu ini memang punya nggak tahu kelebihan barangkali ya, dia sangat care terhadap binatang, termasuk ular, atau di lingkungan kita masih ada biawak, masih ada tupai dan macam-macam ya. Kadang dia tahan sebentar, dia sayang-sayang, habis itu dilepas lagi begitu. Betul. Ya. Iya, luar biasa ya. Jadi alam dan lingkungan bukan hanya air, gunung, sampah, tapi juga manusia di dalamnya. Pemirsa, Neno senang sekali kalau pemirsa mau bergabung di 574-3476 atau 574-3478 ya. Apa yang pemirsa ingin sampaikan? Neno senang sekali ya bergabung bersama Ibu Harini Bambang dan Pak Muhammad Ahyar pagi hari yang penuh rahmat ini. Semua ingin menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Bunda Harini, setelah berapa tahun berkecimpung ya sampai menjadi tokoh penyelamat lingkungan nih, yang ya apakah itu sudah memang dari dulu remaja, bagaimana sih kok bisa bertahan ya tanpa, kan tanpa tawaran uang, ya, popularitas, ya. Gimana Bunda? Ya kalau kita bicara mengenai kapan mulainya Mbak Neno ya, memang saya ini anaknya orang tani. Jadi zaman Belanda dulu itu ayah saya seorang mantri tani. Jadi saya sejak kecil itu sudah dididik oleh ayah, ibu saya untuk menanam, membuat pupuk, membuat kompos secara apa itu tradisional. Waktu zaman Belanda kan belum ada. Di daerah mana itu Bunda? Di daerah Jawa Tengah, di Jawa Solo. Tengah, di Solo. Saya kebetulan sudah sejak kecil dididik ke arah itu. Sebab itu setelah saya dewasa, saya sekolah guru. Sesudah itu saya nikah dengan seorang angkatan darat yang kebetulan menjadi perintis kemerdekaan. Nah terus apa tadi Mbak Neno yang tanyakan apa? Udah berapa lama? Oh lamanya ya, ya jadi lama banget kalau ya, dimulai sejak hari itu kecil, sampai sekarang. Tapi persisnya itu tahun 78. Suami saya menjadi ketua RT. Terus saya berpikiran bagaimana kalau lingkungan ini saya jadikan tempat kayak waktu saya kecil dulu. Itu jadi saya lalu mulai mendekati masyarakat. Saya ngajak supaya menanam, membersihkan lingkungan untuk kesehatan dan sebagainya. Karena satu persatu itu Bunda mendatanginya door to door berarti. Iya berat karena saya bekas guru ya dulu saya ngajar, jadi saya mengadakan pendekatan dulu kepada masyarakat yang buta huruf. Saya kumpulin, saya ajarin. Oh, tahun 78 itu masih ada yang buta huruf, ada 10 orang gitu dari keliling saya oh, termasuk ajarin. Mengajari membaca tulis juga. Iya. Selain mengajari menanam pohon, karena itu adalah cara untuk pendekatan hati mereka. Lalu setelah mereka itu menganggap saya ibunya, baru saya sadarkan yuk lingkungan kita ini kita hijaukan gimana supaya indah, supaya pada hari itu sehat. Apakah lingkungannya gersang atau bagaimana Bunda? Belum gersang, tapi lingkungan baru. Jadi penduduk di situ masih sibuk dengan membenahi rumah masing-masing. Nah saya punya ide bagaimana kalau ini dibikin indah secara keseluruhan. Jadi tanaman itu diekspos di pinggir jalan supaya orang datang itu lihat, wah ini kok indah gitu, juga angan-angan. Kebetulan saya masuk di wadah pengabdian yaitu PKK. Itu di program yang ke-9 itu ada kelestarian lingkungan hidup. Nah itu saya terapkan, saya terapkan. Betul-betul berawal dari sebuah RT. Ya. Dari RT, dari rumah sendiri. Dari rumah sendiri ya, luar biasa pemirsa. Baru aja Neno mau tawarkan di 574-3476 atau 574-3478. Tapi kita sudah mendapatkan seorang penelpon. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, dari Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori, iya Pak, silahkan Pak. Ya, kita sebenarnya Departemen Sosial atau Dinas Sosial itu harus mencari orang-orang seperti Bapak atau Ibu di hadapan kita ini ya. Maksudnya mungkin untuk disupport ya, untuk disupport supaya mereka nggak kerja sendirian gitu istilahnya. Iya, iya. Jadi bagaimana yang saya mau tanyakan ke Bapak Ibu ini, bagaimana dukungan Dinas Sosial atau Departemen Sosial ke orang-orang seperti Bapak atau Ibu ini? Wah, pertanyaan yang bagus. Seperti supaya nggak sendirian, efeknya akan multiplier kalau umpamanya di backup sama pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak Yori, terima kasih dukungannya sekaligus juga ya. Mungkin Bunda bisa menjawab ya. Iya. Ya memang sejak semula sudah kita sadari Mbak Nino kalau kita itu nggak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu harus mengajak masyarakat. Oleh karena itu sekarang saya juga sudah mulai kaderisasi dari anak yang 10 tahun, ibu-ibu yang muda. Saya beri pendidikan di kelas saya itu untuk bagaimana menanam, bagaimana membuat pupuk, bagaimana menyehatkan lingkungan sesuai dengan program pemerintah yang ada. Mengenai support dari pemerintah, memang saya ini sekarang menjadi ketua kelompok Tani Dahlia. Jadi, ketua kelompok Tani Dahlia? Ya, Tani Perkotaan, Pertanian, kelompok Tani Penghijauan, bahwa tahun 2000 sudah menjadi juara nasional kelompok Tani Dahlia itu mengenai konservasi alam dan penghijauan, tapi sertifikatnya enggak saya bawa dari Menteri Kehutanan dan Pertanian pada waktu itu. Jadi saya setuju sekali dengan Bapak penelpon tadi bahwa kita harus bekerja sama-sama. Karena program kayak apa, pemerintah sebagusnya kayak apa, tanpa dukungan kita itu enggak mungkin mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi kita harus mengubah pola pikir masyarakat kita, bangsa kita. Jangan berpikir bahwa sesudah bayar retribusi lalu sampah diserahkan begitu saja, dibuang begitu saja di jalan, atau diserahkan dinas kebersihan atau tukang sampah. Bertanggung jawablah atas produksi sampah yang kita buat sendiri di rumah sendiri. Kita mulai dari rumah. Jadi artinya setiap rumah bisa memproduk sampahnya menjadi kompos gitu ya, Bunda? Dari sampah dapur. Dari sampah dapur, boleh nggak Bunda tahu bengkelnya Ibunda itu di mana? Di Banjarsari, dekat Rumah Sakit Fatmawati. Dekat Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan ya? Iya, tapi sekarang ini Mbak Nino, pemerintah sudah menghimbau kepada bapak-bapak lurah supaya punya kampung percontohan. Setiap kelurahan itu ada sedikitnya satu atau dua, tiga gitu untuk membuat kampung itu hijau, bersih, sehat, termasuk menanam dan sebagainya yang kaitannya dengan pemanasan bumi, pencemaran lingkungan, pencemaran air itu sangat erat. Meskipun hanya sampah, itu kaitannya dengan itu semua sangat erat. Wah ya, memang ini mindset ya, kayak cara berpikir kita ini. Wah, Neno malu sekali ya. Artinya Ibunda memulainya sudah sejak tahun 78 ya. Kesadaran sebagai hamba Allah yang harus memelihara lingkungan. Subhanallah ya. Mbak Yori tadi mendorong ya. Artinya tapi secara implisit ya Neno menangkap bahwa seperti Ibunda hari ini Bambang ini kelihatannya motor kerjanya itu enggak menunggu ya, bukan tipe penunggu sampai dapat tunggu dulu kerja sama sampai dapat biaya, enggak, tapi jalan saja ya, dan kemudian membentuk komunitas demi komunitas yang dahsyat sekali. Kita akan ke Bapak Muhammad Ahyar setelah ini, tapi mari pemirsa, dalam percikan perenungan ini juga kita ingin merenung melalui lagu yang akan disampaikan oleh saudara saya. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, masih dalam percikan perenungan, kita merenung tentang alam. Bagaimana Allah menciptakan semuanya dengan sempurna, tetapi kenyataannya manusia banyak yang tidak peduli bahwa alam memang harus dilestarikan dan diberdayakan. Subhanallah, tadi kita mendengar ayat yang hidup dari Ibunda Harini Bambang. Dari seorang yang punya kepedulian, bagaimana kalau lingkungan RT ini dihijaukan dan dibersihkan sampai kemudian merambat secara luas sampai mendapatkan penghargaan internasional. Kita juga memiliki seorang figur ayah yang telah kita hadirkan, Bapak Muhammad Ahyar. Kita ingin sekali lebih detail ya untuk melihat usaha agrobisnis di balik itu ada apa ya. Tapi setelah kita sambut dulu pemirsa yang baru saja menelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nuwun. Nggih, monggo. Neno. Nggih, ayah. Piye kabare? Alhamdulillah saya nggih. Nggih. Ini kita ini memang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa banyak nikmat yang diberikan kepada Indonesia, bangsa kita yang jemaah limpah. Seperti dikatakan Ar-Rahman Fabi Ai lah itu. Ala irabbikum matukal dibar. Dan itu memang kena betul sakaran ini kepada bangsa kita. Jadi memang pada kita, saya juga mengajak para terutama seagama dengan saya, umat Islam, bersyukurlah kepada Allah dan mulai dari diri sendiri. Karena di dalam surat Al-Saff jelas dikatakan, kalau kita hanya bicara tidak berbuat, lima takulu malah tafalun, tidak pura makan. Jadi sangat dibenci Allah umat yang beriman apabila hanya pintar mengatakan tapi tidak berbuat pada diri sendiri. Itu dari saya, Mbak Nenong. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, banyak masih hamba-hamba Allah yang memiliki kesadaran seperti Bunda hari ini dan juga berjuta-juta ini yang menyaksikan tayangan hari ini, pagi ini, terinspirasi oleh Ibunda. Dan sekarang Neno ingin sekali Ayahanda Muhammad Ahyar menerangkan sebuah upaya agrobisnis yang dibalik itu tentu ada hal-hal di balik itu yang mungkin tidak terbaca, bukan hanya sekedar yogurt, maaf boleh Neno minta yogurtnya ya, bukan hanya sekedar yogurt yang hadir ya, tetapi ini lebih daripada sekedar yogurt saja ya, dengan cara yang sangat simpel sederhana. Boleh nggak diterangin Ayahanda apa di balik yogurt ini? Mungkin sebelumnya saya cerita dulu kenapa saya memutuskan berhenti bekerja. Kenapa saya memilih yogurt. Sekitar 4 tahun yang lalu itu saya ketemu dengan kalau boleh saya sebut nama, misalnya Om Bob Sadino. Itulah pure pengusaha agribisnis yang sebenarnya dia tidak punya background pertanian. Sedangkan saya ini lahir dari anak petani di desa di Sumatera Barat. Akhirnya kuliah ke Bogor di pertanian. Tapi pada kenyataannya di aplikasinya mungkin tidak banyak yang bisa kita ini. Dan dengan berbagai macam bidang sampai ketemu dengan Om Bob Sadino itu, dia mengingatkan saya lagi dengan suatu hal yang sederhana. Rasulullah bilang 9 dari 10 pintu rezeki itu dari usaha. Sampai kapan kamu mau jadi anak buah orang gitu. Terus mulai usaha, mulai itu dari langkah satu, sesuatu yang sederhana. Terus apa yang yang harus kita lakukan? Ada sesuatu yang hanya ada dalam diri kita dan di sekitar kita. Nah, kebetulan waktu itu anak-anak ini susah minum susu. Jadi kita bikin yogurt seperti yang kecil-kecil itu, es mambo itu. Kita mulai dari seperti itu. Nah, begitu berkembang, nah tentunya kita butuh bahan baku yang lebih banyak lagi. Kebetulan kita mendapatkan tempat di Depok gitu, di dekat peternakan, ada beberapa peternak di situ. Dan alhamdulillah dengan kita olah susunya seperti itu, petani pun bisa kita tingkatkan nilai jual susunya. Maksudnya ditingkatkan, apakah Pak Ahyar membeli lebih mahal atau? Jadi kebanyakan petani itu menjual langsung ke pabrik atau ke koperasi itu dengan harga yang sangat rendah sekali. Alhamdulillah kita bisa sampai 2 kali lipat dari itu membelinya. Karena nilai jual yogurt ini juga bisa 4 kali lipat dari harga. Jadi ikut kepeduli kepada petani ya, penghasilan petani. Ada lagi nggak Pak Ahyar di balik itu? Selain itu, setelah kita mungkin sesuai dengan ini penelpon tadi. Pertama ya kita harus bersyukur kepada Allah. Terus bagaimana cara bersyukur? Itu dengan apa yang dilakukan Ibu, kita coba mendekatkan diri dengan alam seperti yang kita lakukan sekarang ini. Alhamdulillah kalau alam itu diperlakukan dengan baik, ternyata dia juga memberikan sesuatu kepada kebaikan. Kita. Jadi untuk barangkali ini krisis global seperti sekarang ini, mungkin kalau kita perlakukan alam ini dengan benar, ya insya Allah mungkin itu tidak akan terjadi buat kita. Mm-hmm. Ya, seperti sekarang ini kolam itu menghasilkan ikan, tidak hanya untuk lauk-pauk kita, itu juga jadi penghasilan tambahan buat kita. Kita pelihara ayam, pelihara itik, ternyata menghasilkan telur, itu juga tidak hanya untuk kebutuhan keluarga kita, tapi kita untuk kebutuhan lingkungan juga. Kita, jadi betul. Artinya kalau kita mau berlaku baik, sebetulnya alam sangat baik kepada kita dan nggak perlu takut dengan krisis global ya, nggak mungkin itu apa namanya alasan ekonomi, tapi juga sekaligus sebuah alasan yang mahal sebetulnya. Ya, sikap kemandirian di hadapan Allah, dan Allah suka sekali pada hamba-hambanya yang mandiri. Pemirsa, Neno masih mengajak pemirsa yang mau mengungkapkan pendapat. Ya, di 574-3476 atau 574-3478. Sudah ada seorang penelpon, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ismi dari Surabaya. Iya Ibunda. Saya amat sangat tertarik dengan acara ini, dan saya mendorong saya sebagai orang muda yang tidak peduli lingkungan jadi peduli setelah mendengarkan wawancara pagi ini. Alhamdulillah masih ada orang yang peduli dengan lingkungan. Memang ayat-ayat Allah ini sebetulnya kalau kita perlakukan baik, dia akan membalas kepada kita lebih baik lagi. Soalnya ada sebuah hadis, kalau kamu ingin dibahagiakan orang, bahagiakan dulu orang itu. Kalau kamu ingin dibahagiakan dengan tumbuh-tumbuhan, bahagiakan dulu tumbuh-tumbuhan itu. Dan seterusnya. Untuk itu, senang sekali dengan acara-acara ini. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan. Amin. Saya salut dengan Ibu Harini. Harini Bambang. Ibu Harini Bambang. Iya. Iya. Beliau ini semangatnya luar biasa. Punya anak-anak muda di sini, saya termasuk ini pembina anak-anak muda, kami akan mencocoknya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal baik Ibu dan Bapak Bu Neno. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerjalah kamu untuk kebaikan, maka Allah dan Rasulnya akan melihat hasil pekerjaanmu. Enggak bisa dibayangin bagaimana insya Allah surga untuk Ibunda hari ini. Ya, dengan rentang waktu yang panjang. Sampai hari ini, tadi kita ngomong kelas Bunda. Iya. Bagaimana itu mereka datang? Siapakah mereka yang datang terus berguru itu? Iya, begini Mbak Nino. Sebelum saya jawab itu, barangkali saya tambahkan bahwa kenapa saya sampai usia 78 tahun ini masih terus kesana kemari, mendatangi tempat-tempat sampai Lampung, sampai Aceh, sampai Makassar, sampai Bali. Itu karena kecuali sudah ada bakat di hati saya untuk mengabdi pada bangsa dan negara, juga suami waktu mau meninggal itu berpesan, teruskan perjuangan saya. Jadi mengabdi masyarakat. Sebab itu dengan semangat itu saya teruskan perjuangan ini. Jadi ya tadi pertanyaan Mbak Nino, kelasnya ya, itu kelas, siapa aja Bunda orang yang datang. Sehingga kan Bunda kata saya pilih acaranya Neno, padahal saya punya kelas hari ini, nanti saya tunda. Ingat ya pembicaraan kita. Iya begitu. Jadi di kelas saya itu saya mencoba mendidik masyarakat, mengajak masyarakat, melibatkan masyarakat untuk peduli lingkungan, untuk mendukung program-program pemerintah yang ada dari dinas lingkungan hidup, dinas sosial, Pemprov dan sebagainya. Marilah kita dukung supaya negara kita ini sama dengan negara lain, tidak apa ketinggalan. Apa sih yang Bunda ada di hati Bunda? Wah, sebentar ya Bunda, sudah ada telepon. Kita sambut dulu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayah. Aduh, luar biasa nih Mbak Neno. Ya, ya. Terharu melihat orang ini, luar biasa. Iya, luar biasa, betul. Ya Allah, inilah mungkin yang fungsi manusia, inilah artinya kan kita dibekalkan Allah sebagai khalifah dan sebagai hamba, Mbak Beno ya. Iya, betul. Sebagai hamba kita harus mengabdi kepada Allah dan kepada sesama manusia. Inilah yang ada pada dua orang ibu dan bapak ini, luar biasa, luar biasa. Iya. Mungkin itulah kan sebenarnya sebagai wakil Allah dan sebagai mengabdi. Inilah kedua-dua peranan yang harus ada pada manusia yang Allah bekalkan, Mbak ya. Iya, iya. Tidak sebagai khalifahnya saja diberi kemampuan, nanti kalau hambanya tidak jadi sombong begitu ya. Iya, saya setuju. Kalau rasa hambanya saja nanti jadi jumut gitu, tidak berusaha. Iya. Jadi inilah kedua peranan yang Allah bekalkan kepada manusia yang dijalankan kepada ibu dan bapak. Dan luar biasa, luar biasa. Saya terharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya memang hati yang ditunjuki oleh Allah itu bersinar, dan hati orang mukmin itu bersinar. Ibu Harini, Pak Muhammad Ahyar, gak menunggu balasan, gak menunggu apa. Ya baik, penelpon yang berikut. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Iya, iya ayah, silahkan ayah. Dari ayah siapa ini? Dari Bapak Adi. Dari Bapak siapa? Mojokerto. Pak Mojokerto. Inggih Pak, monggo. Iya, saya sangat tertarik sekali dengan acara ini, Bu. Inggih Pak. Terutama dari Ibu dan Bapak yang telah apa ya, menjadi pemerkasa untuk menjaga lingkungan hidupnya itu. Yang saya inginkan di situ kedua-duanya rupanya memanfaatkan sampah, sehingga kami sangat tertarik sekali. Barangkali ada cara atau apa ya, cara untuk memanfaatkan sampah itu caranya gimana, iya, supaya masyarakat yang lain bisa meniru dari hasil karya ibu dan bapak yang iya, sangat membanggakan. Alhamdulillah. Hanya itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada TVRI ya, yang sudah membuat percikan perenungan ini, membuka hati kita untuk kita mau belajar. Mungkin salah satu atau keduanya bisa menjawab. Bunda dulu barangkali ya, untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi ya, kenapa saya memilih sampah? Karena sampah kaitannya sangat erat dengan bumi yang semakin panas juga sampah, kesehatan lingkungan juga sampah, keindahan lingkungan juga sampah. Oleh karena meskipun namanya hanya sampah, itu pegang peranan penting. Oleh karena itu marilah kita kelola sampah dengan baik. Jadi kalau Bapak tadi minta supaya sekilas menerangkan bagaimana membuat pupuk, barangkali bisa sebentar aja dijelaskan. Boleh ya, Bunda. Jadi Bapak siapa yang nelpon tadi? Ya para pemirsa. Hadi ya, Pak Hadi. Begini Pak, jadi kalau kita mau mengelola sampah harus kita pilah-pilah dulu. Mana sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Yang bisa kita bikin pupuk adalah yang organik. Organik itu adalah sampah yang bisa busuk. Itulah yang bisa kita bikin pupuk. Caranya yang basic, caranya yang dasar adalah hanya mencampur sampah hijau yang sampah organik yang hijau, sampah organik yang kering, dan sebagai pemicu adalah dengan pupuk yang sudah jadi. Kita campur, percikin air, lalu kita simpan. Tutup, kan itu seperti orang membuat tape. Itu cara yang pertama, yaitu secara alamiah. Jadi ada yang secara pakai aktivator ada yang menggunakan cacing bisa. Jadi ada tiga cara ya. Kalau ingin lebih jelas bisa menghubungi Ibunda ya. Bisa saya kirim fax atau telepon. Ya, atau Ibunda punya email barangkali. Atau fax ya. Faxnya saja berapa Bunda? 751-3395. 751-3395. Nanti kita lanjutkan setelah kita menerima telepon lagi Bunda ya. Silahkan. Assalamualaikum. Salam. Iya Bunda. Iya. Saya tadi Bu Sumiati belum ini Mbak. Iya Bu Sumiati. Iya belum. Mau ini sama Bu Hartini Mbak. Iya. Monggo silakan. Ini Ibu ada di sini. Silakan langsung Bunda. Oh iya. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Ibu Hartini yang di TVRI. Iya betul. Iya. Iya. Mau nanya ini soal pupuk nih Mbak. Ini nyampurnya gimana? Kira-kira apa pakai apa gitu loh? Oh, langsung saya jawab. Boleh, silakan. Jadi membuat pupuk itu ada tiga macam cara, yaitu secara alam, secara alamiah satu, yang kedua pakai aktivator yaitu ragi, yang ketiga pakai cacing. Nah kalau saya mendidik masyarakat, saya pakai yang sistem alamiah. Kalau belajar di mana ini kira-kira ya, kuliah? Di kelas saya. Di kelasnya di kelas, di jalan. Bisa menghubungin saya. Jalan? Jalan Banjarsari 14 nomor 4A. Di daerah mana nih Bu? Di dekat rumah sakit Fatmawati. Oh, dekat rumah sakit Fatmawati. Boleh datang kapan aja, telepon dulu. Nomornya berapa Bu kira-kira? Di telepon rumah 769-1301. 769-1301. 01. Iya. Siap. Ini ada ya Bu ya? Iya, telepon saja Ibu, nanti saya layani dengan senang hati. Iya Bu. Iya, terima kasih Bu. Allahuakbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau public figure, artis takut nomor teleponnya ini dipegang. Oke, Bunda. Langsung saja pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Reno. Nggih. Ini dari Mustaqim di Sragen. Di Sragen? Sragen Jawa Tengah. Dari Pak Sinten? Mustaqim. Sakit. Mustaqim. Mustaqim. Iya, Pak. Iya, ya, monggo, Pak. Kepada siapa Bapak Anda anu? Ya, kepada kedua narasumber. Baik, Pak Mustaqim. Pak, intinya kita kan ada tiga prinsip gitu. Kalau penonton bicara ada manunggalik kawula kelawan bukti, dalam arti kita menerjemahkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, manunggalik kawula dengan alam, bagaimana kita bisa menyatu dengan alam, dengan cara melestarikan. Dan yang ketiga, ada manunggalik kawula kelawan kawula, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sesama manusia secara baik. Saya salut sekali dengan kegiatan sebenarnya seperti ini, yang mampu menerjemahkan manunggalik kawula dengan alam. Jadi bagaimana kita bisa mencintai alam dengan cara melestarikannya. Maka dari itu dengan adanya acara ini bergerakan sangat senang sekali, dan kemudian bisa dijadikan contoh bagi partai pemirsa pada umumnya untuk senantiasa mencintai alam, dan kelihatannya memang sudah sebegini tua alam ini dan perlu kita pelihara. Demikian Mbak yang bisa saya sampaikan. Saya selalu sekali, dan di daerah kami pun sudah ada semacam gerakan rehabilitasi lahan yang kami tempuh dengan cara misalnya menanam turut jalan dan sebagainya. Merupakan proses di daerah kami yang sangat disanangkan oleh Bapak Buat kami di Pakai. Terima kasih Mbak. Inggih, Pak Mustaqim. Inggih, subhanallah, saya jadi apa terinspirasi, dan memang mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman Maha Rahim ya, sempurna menata segala sesuatu berpasangan. Ya, Pak tadi belum selesai ya dengan Bunda ya, sedikit. Sampai di mana tadi ya? Yang ini pupuk tadi sudah selesai ya Bunda ya? Tiga. Sekarang ke Pak Ahyar barangkali. Apakah sama? Ya, mirip. Prinsipnya mirip ya? Pada prinsipnya sama ya. Jadi kalau pakai aktivator itu mungkin contohnya M4 bisa jadi di toko pertanian. Tapi kebetulan karena kita produksi yogurt, yogurt ini kan difermentasi. Jadi setelah panen yogurt itu bagian lemaknya itu kita ambil, itu kita jadikan starter untuk pembuatan kompos. Jadi apa namanya, alhamdulillah tidak ada limbah sama sekali jadinya. Masya Allah, indah sekali ya. Tidak ada limbah ya. Allahu Akbar ya. Sederhana percikan perenungan memang mengajak pemirsa untuk walaupun hanya sejenak saja kita bertemu di pagi hari ini, tapi harusnya menjadi semangat yang tinggi kepada kita. Ternyata ada kok secara sederhana, kita nggak usah menambahi pekerjaan pemerintah. Janganlah kita menambah dangkal kali-kali kita ya. Rumah ibu saya dan ayah saya banjir tahunan, dan jawabannya sebetulnya hanya pada pengerukan kali ya. Tapi bagaimana melakukan pengerukan kali, biayanya juga besar sekali. Kenapa harus ada biaya? Padahal kalau bisa tidak ada biaya, seperti yang Pak Ayar lakukan, seperti yang Ibu Nda Harina lakukan. Baik Ibunda dan Ayahanda, ya kita sudah sampai hampir di penghujung. Boleh enggak Neno minta agar Ibunda memberikan semangat ya dalam beberapa kalimat kepada siapapun saja yang mau memulai mengikuti jejak Ibunda? Ya, saya sadar bahwa saya ini sudah 78 tahun, bonus dari Allah berapa sudah. Nah, tapi saya masih ingin sisa hidup saya ini untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pesan saya kepada generasi muda yang cucu-cucu, titit-titit yang masih muda, mohon diteruskan perjuangan ini. Selamatkan ciptaan Allah menurut kemampuan. Lingkungan diselamatkan. Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha pengasih, Maha penyayang. Allah akan melihat apa yang kita perbuat. Allah akan melihat bahwa ciptaan Allah kita selamatkan, kita piara, kita lestarikan. Itulah harapan saya kepada generasi penerus anak bangsa. Alhamdulillah, matur nuwun ya Bunda hari ini. Dan silakan Pak Ayar kalau mau memberi semangat kepada jutaan pemirsa yang juga menyaksikan acara ini. Mungkin sama ibu, jadi mulailah dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, seperti yang dikatakan Bob Sarina, mulai itu dari langkah satu. Langkah satu itu siapapun bisa. Jadi sebenarnya suatu yang sederhana sekali mungkin. Ya, terima kasih juga kepada Kadri. Ya, Kadri, terima kasih dan salam untuk bebek-bebekmu ya. Nah, pemirsa, usai sudah pertemuan kita di Percikan Perenungan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan inayahnya untuk kita melakukan fungsi kita sebagai khalifah. Khalifatullah fil ard. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.